الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. Contoh kedua adalah kisah wanita yang minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Mirip dengan tadi. Jadi ada wanita mahkumiyah mencuri, lalu azat bi Ummi Salamah. Lafaz hadisnya seperti ini. Mustahil para sahabat tidak faham dengan lafaz ada yang wudu. Pasti faham. Yang meriwayatkan ini kan sahabat, bukan tabi'in, sahabat. Azat al-mar'atu bi Ummi Salamah. Wanita yang mencuri itu kemudian minta perlindungan, berlindung kepada Ummu Salamah, tidak berlindung kepada Allah. Dan tidak ada satu pun dari sahabat yang mengkafirkan perempuan tadi. Tidak ada. Karena memang boleh. Ya, berlindung kepada Ummu Salamah yang menurut dia Ummu Salamah bisa melindungi. Dia berpendapat bahwa Ummu Salamah bisa melindungi hukuman potong tangan. Karena Ummu Salamah kan istri Nabi, bisa memintakan keringanan kepada Nabi menurut dia. Ya. Dan pendapat ini salah. Ternyata Ummu Salamah tidak sanggup. Gitu. Tapi bukan berarti bahwa dia syirik. Gitu. Begitu juga wal gulam, ada seorang anak yang minta perlindungan kepada Nabi. Ya, ini menyangkut perbudakan. Ya, karena akan disiksa dan seterusnya, dia minta perlindungan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula Allah. Dan Nabi tidak mengatakan bahwa si gulam ini telah syirik. Karena apa? Karena memang Nabi bisa melindungi. Gitu. Wa kadzalika fi qissatil ladzina yasta'iduna bil haram wal ka'bah. Begitu juga kisah yang belum terjadi. Kisah yang belum terjadi, yaitu adanya orang-orang yang minta perlindungan di Masjidil Haram, yang minta perlindungan di Ka'bah. Ya, sebagian ulama mengatakan ini peristiwa Hajjaj bin Yusuf yang menyerang Abdullah bin Zubair di Ka'bah. Tapi pendapat ini kurang tepat, karena ini disangkutkan dengan lafaz Baida. Baida kanu bi Baida aminal ar. Ketika mereka tiba di satu tempat yang namanya Baida, yuksafu bi awalihim wa akhirihim, maka mereka semua ditenggelamkan ke bumi. Siapa mereka? Yaitu sekelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah. Sudahkah ini terjadi? Sudahkah ini terjadi? Belum. Belum. Sepanjang sejarah belum ada kelompok pasukan yang akan menyerang Ka'bah lalu ditenggelamkan ke bumi. Min awalihim ila akhirihim, dari barisan terdepan sampai barisan terbelakang pasukan itu semuanya ditenggelamkan ke bumi. Belum ada dalam sejarah. Maka peristiwa ini belum terjadi. Ya, maka terjadi pepasuan huru-hara yang sangat dahsyat. Kemudian orang-orang yang ingin selamat dari itu minta perlindungan di Ka'bah itu, karena Ka'bah tidak ditenggelamkan ke bumi. Gitu ya. Nah, ini boleh. Ini sekaligus dalil bahwa haram bagi kita, rugi bagi kita, bahaya bagi kita bercampur baur dengan orang-orang yang sedang berbuat maksiat. Ya, karena Aisyah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasul, apakah orang-orang yang nonton pasukan tersebut tidak ikut menyerang Ka'bah juga ditenggelamkan?" Nabi menjawab, "Iya." Nabi menjawab, "Iya." Ya, berarti apabila kita bercampur baur dengan orang-orang yang sedang judi, sedang minum khamr, sedang berbuat bid'ah, sedang berbuat maksiat, lalu Allah timpakan bencana, azab kepada orang-orang tersebut, maka kita ikut kena. Kita ikut kena. Ya, sebagaimana terjadi di mana-mana, bahwa banjir, air, gempa dan seterusnya tidak milih-milih. Ini tempat maksiat apa masjid, ini orang jahat apa orang taat, semuanya diterjang. Ya. Wa hadza huwa muqtada an-nadar, fa idza iqtaradani qutta'a tariq fa'uddu bi insanin yastati'u ay yukhlisani minhum fala syai'a fi. Beliau memberikan contoh ya, bahwa seandainya ada orang yang menghalangiku ya dari jalanku, lalu aku minta perlindungan kepada seseorang yang bisa melepaskan aku dari cegatan itu, maka boleh. Ini kan minta perlindungan, boleh, dan tidak kepada Allah, tetapi kepada siapapun yang bisa melindungi kita, menyelamatkan kita dari orang-orang jahat. Ya. Ah, tapi beliau menambahkan, lakin sa'alikal qalbi bil makhluki la syakka annahu minasyirk. Tapi menggantungkan hati, menggantungkan harapan kepada makhluk, maka tidak syak lagi bahwa ini adalah syirik. Merasa tenang. Karena apa? Karena di belakangnya seorang jenderal. Merasa tenang. Kenapa? Karena di belakangnya menteri, presiden membela dia. Dan sangat tenang sekali. Dia tidak ingat sedikit pun bahwa yang melindungi dia pada hakikatnya adalah Allah. Maka ini bagian dari syirik. Bagian dari syirik. Ya. Walaupun kalau dia meyakini bahwa semuanya dari Allah, ini bisa masuk ke dalam sirkul aswah. Ya, ini bagian dari syirik, tidak baik. Ya, merasa tenang, merasa aman. Karena apa? Semua hartanya telah diasuransikan. Ya, tenang. Ya, ini diantara bahaya asuransi. Ya, jadi semuanya dikembalikan. Ya, lepas, jangan lembut. Ya, tenang, ada asuransi. Tenang, ada asuransi. Merasa tenang. Ini sisi buruk dari asuransi. Selain kaidah fikih, himar, maisir, untung-untungan, judi, maka ada satu keburukan yang lebih besar, yaitu minasyirik, jenis syirik. Ya, jadi amannya dia bukan karena ada Allah. Aku minta perlindungan kepada Allah, Allah melindungiku dan seterusnya, tidak, tapi usulan. فإذا علقت قلبك ورجاءك وخوفك وجميع أمورك بشخص معين, maka jika engkau menggantungkan hatimu, harapanmu, ketakutanmu dan seluruh urusanmu kepada satu orang tertentu, waja'alta umalja'an, dan menjadikan itu sebagai tempat sandaranmu, fahada syirkun, maka ini adalah syirik. Lianna hadza la yakunu illa lillah, karena ini semua tidak boleh kita lakukan kecuali kepada Allah. Ya, maka siapa di antara kita yang merasa tenang karena kita merasa dilindungi Allah, Allah berpihak kepada kita, rezeki di tangan Allah, kita berusaha mencari dengan memohon kepada Allah, maka ini adalah nikmat yang besar. Ya, dan tidak semua orang merasa seperti ini. Banyak di antara kita merasa tenang karena apa? Karena usahanya, karena keahliannya, karena profesinya, karena keturunannya, karena kerabatnya dan seterusnya. Tenang sekali dia. Ya, yang duduk di kabinet itu ada 7 saudara dia. Oh, merasa tenang. Ya, tidak ingat Allah. Ini bagian dari sini. وعلى هذا فكلام الشيخ رحمه الله في قوله إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق. Dan berdasarkan ini semua, maka ucapan Syekh rahimahullah, إن الأئمة لا يجوزون الاستعاذة بمخلوق, bahwa imam-imam tidak ada satupun dari mereka yang membolehkan isti'adah, membolehkan minta perlindungan kepada seorang makhluk. Ini muqayyad, ini muqayyad, terkait ya bima la yaqdiru alaihi illallah, yaitu sesuatu yang tidak sanggup dilakukan kecuali Allah. Adapun yang sanggup dilakukan oleh seorang manusia, tentu boleh kita minta perlindungan kepada manusia. ولولا أن النصوص وردت بالتفصيل لأخذنا الكلام على إثلاثه وقلنا لا يجوز الاستعاذة بغير الله مطلقا. Ya, kalau yang dimaksud bahwa itu sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, artinya memang kita semua para imam membahas khusus sesuatu yang memang hanya Allah yang bisa melindungi, maka disebut sebagai mutlak. Ya, adapun yang terkait dengan kemampuan seseorang manusia untuk melindungi atau tidak, maka ini muqayyad. Allah. Ya, selesai bab ini insyaallah taala nanti kita teruskan dengan masalah ini. Biasa beliau menyimpulkan dengan beberapa masalah. Ya. Ada pertanyaan sekitar ini atau yang lain? Silakan. Ya. Sampaikan apa yang diri, yang dariku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Orang sering gegabah memakai hadis ini dan dipotong. Karena hadis ini kan ada terusannya. Ya, apa terusan hadis ini? Balighu anni walau ayat. Berhenti sampai di situ sama Nabi, ada terusannya. Apa terusannya? Apa terusannya? Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Dan sampaikan apa yang dari bani Israel, maksudnya keadaan-keadaan bani Israel, cerita tentang bani Israel, sampaikan, enggak apa-apa. Ya. Ada tambahan satu lagi. Apa? Wa man kadhiba alayya muta'ammidan. Dan barang siapa yang berdusta atas nama diriku, kata Nabi, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maka siap-siaplah dia duduk di atas api neraka. Ini satu rangkaian. Satu rangkaian. Pertama, kita disuruh menyampaikan apa yang dari Nabi. Ya, di akhir sabda Nabi, hati-hati. Siapa yang menyampaikan apa yang tidak dariku, siap-siap dia duduk di atas api neraka. Berarti ini berat sekali. Jadi untuk menyampaikan ilmu, menyampaikan syariat, kita harus yakin betul bahwa itu datang dari Nabi. Alaihi salatu wassalam. Berarti hadis sahih. Ya, hadis sahih. Maka para ulama menjelaskan siapa al-mukadzib, orang-orang yang mendustakan Nabi, yaitu orang yang pertama, orang yang tahu ini bukan sabda Nabi, dia bilang sabda Nabi. Ini yang pertama, jelas. Yang kedua, orang yang tidak yakin ini sabda Nabi atau bukan sih, sahih atau tidak sih, tapi dia main sampaikan saja, ini termasuk. Maka ini bukan hal yang mudah. Ya, maka dakwah harus dengan ilmu. Dakwah harus dengan ilmu, dan kita harus yakin betul bahwa ilmu ini adalah hak. Qala Allah wa qala Rasul ala fahmi sahaba. Ah, kita sampai. Ya, adapun berkaitan dengan fitnah ini berbeda. Ya, karena fitnah ini, ketika muncul fitnah, maka yang paling pertama kita perhatikan siapa? Diri kita. Ya, diri kita. Yang penting kita tidak terjatuh dalam fitnah ini, ini sudah nikmat yang sangat besar. Ya, maka untuk menyelamatkan keluarga, apalagi masyarakat, bangsa, itu sesuatu yang sangat berat. Ya, yang penting kita tidak jatuh ke dalam fitnah ini. Ini yang harus kita ingat. Ya, datang seseorang yang pidatonya, orasinya memukau, tetapi mengucapkan kalimat-kalimat syubhat. Apa yang tidak datang dari Allah dan Rasulnya dia bumbui dengan sesuatu dan meyakinkan kaum muslimin. Ya, kita tahu bahwa dia adalah batil, dia sesat. Tapi ucapannya sangat dahsyat. Ya, menyihir orang-orang sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa sebagian dari bayan itu bisa menyihir. Ya, kita tahu bahwa dia adalah batil. Ya, bagaimana? Yang paling pertama kita pikirkan, jangan sampai kita terfitnah. Itu saja. Ya, untuk melawan dia, dia orang besar, dia dipercaya di masyarakat, dia didukung oleh media massa dan seterusnya. Ini ada sesuatu yang sangat besar. Maka yang penting kita selamat, itu saja. Ya, setelah itu tentu anak istri kita. Nah, kepada masyarakat dan seterusnya, ini hal berat. Tidak bisa dilakukan oleh kita semua. Ya, yang bisa melakukan orang alim, para ulama, penguasa. Penguasa bisa melakukan. Ya, nah, maka khusus dalam masalah fitnah, yang pertama harus kita pegangi yaitu sabda Nabi. Ketika muncul fitnah, menjauh. Khusus tentang Dajjal, kata Nabi, jika engkau mendengar Dajjal berada di barat, larilah ke timur. Jika engkau mendengar Dajjal berada di timur, larilah ke barat. Jauhilah Dajjal. Ya, nah, kalau engkau bisa, berlindunglah di Mekah dan Madinah. Hanya dua kota inilah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Dijaga oleh para malaikat pintu-pintu yang menuju Mekah dan Madinah. Dajjal tidak sanggup masuk ke Mekah dan Madinah. Dajjal hanya sampai ke tanah merah yang basah di dekat Madinah, dan disitulah orang-orang munafik menyambut kedatangan Dajjal dan mereka keluar dari Madinah, terutama perempuan-perempuan. Ya, maka yang banyak terkena fitnah biasanya wanita. Ya, karena memang akal wanita kurang dibanding dengan akal laki-laki. Begitu juga agama perempuan kurang dibanding dengan agamanya, ibadahnya laki-laki. Ya, bukti bahwa akal wanita kurang apa? Setengahnya apa? Persaksian satu laki-laki apabila diganti dengan wanita harus dua. Ini bukti bahwa akal wanita kurang. Allah Maha Tahu. Maka Allah tentukan syariat ini. Ya. Nah, kurang agamanya, kurang ibadahnya karena apa? Laki-laki tidak pernah berhenti sholat. Ya, yeah. Setiap bulan, setiap tahun, laki-laki taat ya. Tapi wanita-wanita yang taat dalam sebulan berhenti 6 hari, 5 hari, seminggu tidak. Kehendak siapa? Tentu ini kehendak Allah. Ya, yeah. Dan Allah menghendaki dengan ini karena apa? Karena Allah tahu bahwa wanita lemah, wanita kurang. Ya. Tadi kita mencontohkan tentang masalah sharing itu asuransi, bahwa kita umumnya merasa aman kalau jelas asuransi. Yeah. Nah, bagaimana dengan berarti asuransi syariah pun logikanya termasuk sharing juga? Iya. Yeah. Kalau dia merasa aman sekali, dia merasa tenteram sekali, dia tidak menyebut-nyebut Allah, tidak ingat Allah, dia betul-betul merasa aman dengan asuransi syariah, ya. Ya, kita belum bahas masalah isinya. Adapun isinya, apabila asuransi syariah itu ada kimarnya, ada maisirnya, hanya disebut dengan syariah atau diganti dengan takaful atau diganti dengan ya, nama-nama yang Arab, maka ini sama saja. Ya, sama saja. Ada keuntungan dari piutang, ya. Inti asuransi mengambil keuntungan dari piutang kita. Padahal faedah yang sangat besar mengambil keuntungan dari piutang kita adalah riba, ainur riba, ribanya Abu Jahal bin Lahab. Maka haram bagi kita mengambil keuntungan dari piutang kita. Maka tidak boleh kita menghutangkan uang kepada siapapun kecuali niatnya adalah menolong. Maka Nabi katakan, siapa yang memberi pinjaman 1 dinar, maka dia mendapatkan pahala seperti orang sedekah 1 dinar. Ya, karena memberikan pinjaman itu sedekah. Walaupun balik lagi, kembali lagi. Ya, maka tidak boleh mengambil keuntungan dari piutang kita dalam bentuk apapun, ya, termasuk jaminan, termasuk rungguhan, borok, gade, tidak boleh diambil manfaatnya oleh orang yang punya piutang. Manfaat dari motor tersebut atau mobil gadean tersebut atau sawah gadean tersebut masih hak yang punya tanah, yang punya motor, yang punya mobil, bukan yang punya piutang. Ya, lihat kita kaum muslimin umumnya melanggar hal ini. Ya. Bagaimana kita mengenal ciri-ciri suatu itu dajjal atau bukan? Tentu dengan ilmu. Nabi mengatakan matanya buta sebelah, rambutnya keriting, ada tulisan kafara di jidatnya. Bisa dibaca oleh siapapun orang yang beriman, baik dia bisa baca atau buta huruf. Ya, dia membawa sesuatu seperti surga dan neraka, yang surga sebetulnya neraka dan sebaliknya. Dia bisa berjalan cepat dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Dia bisa menghidupkan orang mati. Dia bisa dengan satu teriakan membuat bumi yang tandus menjadi subur. Dengan satu teriakan bumi yang subur menjadi tandus. Inilah kehebatan-kehebatan yang Allah berikan kepada Dajjal sebagai istidrak. Yes. Nah, jika kita mengetahui ini semua, tentu kita bisa mengatakan ini Dajjal atau bukan. Ini Dajjal atau bukan. Yes. Bagi orang yang tidak berilmu, tentu mengatakan sembarang. Dajjal itu siapa? Oh, Amerika. Amerika rambutnya pesek. Nabi Salamnya. Bahkan Nabi mengatakan, kalau boleh aku samakan seperti Abdul Uzza bin Qassam. Ya, jadi ada seorang yang di mata Nabi mirip dengan Dajjal secara wajah, secara ini. Ya, berarti orang, betul-betul orang. Ya. Apakah nanti waktu ada Dajjal hanya ada satu orang yang selamat? Apakah tidak ada orang lain yang selamat selain orang tersebut? Tidak ada lagi. Ya, ini salah satunya. Salah satunya, yaitu yang dibunuh oleh Dajjal lalu dihidupkan lagi. Ya, jadi pemuda Arab ini yang mempelajari sunnah Nabi ini disuruh menyembah Dajjal, tidak mau dan mengatakan engkau adalah Dajjal, si pendusta al-kadzdzab, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi yang aku baca, ya, yang aku pelajari. Lalu dibunuh pemuda Arab ini dan dipotong badannya menjadi dua, dibelah, lalu diinjak-injak oleh Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan, "Kum, berdirilah." Lalu berdiri, hidup lagi. Nah, Dajjal mengatakan, "Masih tidak percaya kalau aku ini Tuhanmu? Kalau aku bukan Tuhan, mana mungkin aku bisa menghidupkan aku?" Kata pemuda ini, "Aku tambah yakin. Aku tambah yakin, ya, bahwa engkau betul-betul Dajjal si kadzdzab. Aku tidak menyangka bahwa yang disabdakan oleh Nabi adalah aku." Gitu. Ya? Jadi tahu hadis ini, membaca hadis ini, ternyata aku. Ya, dengan bangganya, dengan mantapnya, dengan yakinnya. Dan kata pemuda ini, engkau tidak akan bisa membunuh aku dan membunuh siapapun selama-lamanya setelah aku ini. Ini yang terakhir. Ya, sebelumnya iya. Dibunuh, dihidupkan, dibunuh, dihidupkan. Ini sihirnya Dajjal. Ini, setelah membunuh anak muda ini tidak bisa lagi. Nah, lalu mau dibunuhnya. Anak muda ini tiba-tiba badannya seolah menjadi seperti baja. Dajjal tidak bisa berbuat apa-apa terhadap pemuda ini. Ya, ini salah satu qawaid yang sangat besar bahwa yang selamat dari fitnah-fitnah adalah yang mempelajari sunnahnya. Ya, yang menggigit sunnah Nabi dengan gigi beram. Bagaimana dengan ucapan-ucapan orang Arab, demi ibuku yang melahirkanku, demi bapakku, apakah ini juga termasuk syirik? Pernah kita bahas bahwa wa, lafaz wa, wallahi, atau bi billahi, ini bisa sumpah, bisa tidak. Ya, bisa sumpah, bisa buka. Adapun dalam bahasa kita, kalau bi, wa diterjemahkan dengan demi, maka demi itu pasti sumpah. Gitu ya. Maka haram bagi kita untuk mengucapkan demi bapakku, demi ibuku, demi langit dan bumi, tidak boleh. Adapun menjadi kebiasaan bangsa Arab memakai lafaz wa bi, tetapi kadang sumpah, kadang bukan. Ya, atau tentang tebusan. Ya. Oleh karena itu, lafaz-lafaz seperti itu tidak bisa disimpulkan bahwa itu adalah sumpah. Bersumpah. Oh, iya boleh, boleh. Ini diucapkan oleh para ahli. ya, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, ya, seluruh jiwa manusia ada di tangan Allah, ya, Ibn Umar mengucapkan ucapan ini. Tadi disebutkan bahwa ada dalil yang menyebutkan bahwa orang mukmin dilarang bercampur baur dengan ahli maksiat. Apakah kita harus eksklusif menutup diri? Jawabnya ya, ketika mereka sedang berbuat maksiat. Baur, ya, bukan dalam kehidupan sehari-hari. Sedang berbuat maksiat. Ada orang sedang main judi atau mayoritas kampung itu malam itu semuanya bermain judi untuk merayakan kemenangannya atau apalah. Nah, kemudian kita di rumah sendirian atau pergi entah kemana. Ini eksklusif bukan? Nah, kalau itu dibilang eksklusif, iya berarti harus eksklusif. Ya. Nah, tetapi bukan dalam keseharian. Nah, besok paginya yang malamnya pada main judi itu, besok paginya gotong royong bikin jembatan. Ya, kita boleh ikut enggak? Boleh. Jadi jangan dilihat bercampur atau tidak dengan masyarakat. Jadi jangan bersama masyarakat ketika masyarakat ini berbuat maksiat. Tahlilan, maulid, ya, minum khamr, berjudi dan seterusnya, tidak boleh kita bersama mereka. Adapun mereka sedang sholat mayat, sholat jamaah, sholat Jumat, gotong royong bikin jembatan, kita boleh ikut. Ya, sholat jamaah kita harus ikut. Sholat Jumat kita harus ikut. Gitu. Gotong royong membikin jalan kita boleh ikut. Gitu ya. Bagaimana cara berdakwah kepada ahli maksiat? Jangan ketika mereka berbuat maksiat. Artinya ikut-ikutan. Gitu. Kecuali datang untuk menghentikannya. Ya, mereka sedang bermain judi, kita datang untuk menghentikan mereka, boleh. Dengan syarat tentu kita mampu. Kita besar di mata mereka, ya, kita punya kekuatan. Adapun kita yang kecil, kita tidak punya kekuatan, lalu berakibat perkelahian dan seterusnya, tidak boleh. Ya. Karena kaidahnya tidak boleh mencegah kemaksiatan. Apabila dimungkinkan muncul kemaksiatan yang lebih besar. Ya. Bagaimana kalau muncul kemaksiatan yang sepadan, ini khilaf bainal ulama. Bagaimana kalau muncul kemaksiatan yang lebih kecil, ini boleh. Akhafud dararain. Bagaimana kriteria merapatkan staf? Apakah merapatkan kaki jari kelingking dengan jari kelingking atau lengan dengan lengan? Bila hanya lengan dengan lengan, bisa disebut rapat softnya atau tidak? Ya, kita serahkan kepada yang paling paham ini. Siapa? Para sahabat. Ya, contoh para sahabat. Tentu Nabi tidak mencontohkan karena Nabi tidak pernah menjadi makmum. Ya, yang jadi makmum adalah sahabat. Maka kita mencontoh sahabat. Ya, ini salah satu dalil di antara ratusan dalil bahwa kita disuruh mencontoh sahabat. Ya, Nabi saja tidak cukup. Ya, sahabat. Karena lurus dan rapat saf Nabi tidak mencontohkan. Siapa yang mencontohkan? Sahabat. Kan gitu. Ya. Nah, bagaimana kata sahabat, "Nalziku mangkibana bi mangkibi sahibina wa qadaba qadamana bi qadami sahibina." Ketika kita disuruh lurus dan rapat dalam saf oleh Nabi, maka kami menempelkan bahu kami dengan bahu sebelah kami, kodam kami dengan kodam sebelah kami. Nah, kita bahas apa itu kodam. Al-kodam adalah diterjemahkan dengan telapak kaki. Ya, telapak kaki. Al-kodam telapak kaki. Ya, maka al-mutabadir yang langsung cepat bisa kita pahami dari lafaz kodam, tentu pinggirnya. Pinggirnya, pinggir dari kodam. Karena tidak mungkin al-kodam di situ bawahnya. Bagaimana menempelkan? Kayaknya nggak bisa kita bayangkan. Ya, duduk bersila kali ya. Nah, maka yang dimaksud tentu pinggirnya. Nah, maka al-kodam kita dari depan sampai belakang, kita tempelkan dengan kodam teman kita dari depan sampai belakang. Jadi bukan hanya keling apa jari kaki, kelingking kaki. Ya. Setelah saya punya anak tiga, saya baru dikasih tahu oleh ibu mertua saya, ternyata istri saya anak yang di luar nikah. Apakah pernikahan saya sah atau tidak? Siapakah yang menjadi wali anak saya ketika mau nikah nanti? Yang di luar nikah tentu si istri, bukan anak-anaknya. Bukan anak-anaknya. Ya. Kalau anak-anaknya tentu sah karena antum sudah nikah dengan sah dengan wanita tadi, ya. Enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Ya. Hanya yang jadi masalah ketika nikah dulu walinya siapa? Oke. Karena anak zina tentu tidak punya wali kecuali wali hakim. Umumnya di negeri kita ini, ya, yang menikahkan penghulu. Umumnya, ya, walaupun ada bapaknya di situ yang menikahkan penghulu. Ya, ini kurang tepat. Saya tidak berani mengatakan tidak tepat, kurang tepat. Karena ada bapaknya, kan. Nah, kalau antum waktu nikah dengan istri antum yang anak zina ini kok yang menikahkan penghulu, ya selesai. Ya, enggak ada masalah. Karena yang berhak menikahkan seorang anak zina yang tidak punya wali adalah sultan. Ya, wali hakim. Penghulu. Ketika seseorang takut meninggalkan pekerjaan lalu merasa khawatir dengan masa depan anak dan lainnya, apakah termasuk perkara syirik? Kenapa tinggalkan pekerjaan? Tinggalkan pekerjaan untuk apa? Ya, untuk dakwah ke tempat-tempat yang jauh sementara dia tidak berilmu, maka ini adalah batil. Ya, dakwah ke tempat-tempat jauh bukan fardhu ain. Bukan kewajiban kita para imam, ya. Waltakum minkum, tadi ayatnya. Hendaklah segolongan dari kalian, bukan hendaklah kalian semua. Hendaklah segolongan dari kalian beramar ma'ruf nahi munkar, berdakwah. Segolongan, bukan semua. Gitu. Adapun bekerja mencari nafkah, perduaan wajib bagi kita bekerja mencari nafkah. Dan kita sudah tanda tangan bahwa kita akan masuk setiap hari dari Senin sampai Jumat, dari jam 7 sampai jam 4 misalnya. Lalu kita langgar dengan alasan dakwah, alasan ngaji, alasan ini itu, tidak boleh. Kecuali daruri seperti sakit, ya, melahirkan dan seterusnya. Maka tidak boleh. Ya. Bagaimana hukum mendoakan orang yang sudah mati di atas kuburnya? Boleh, ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada satu malam Nabi meninggalkan Aisyah dan diikuti oleh Aisyah diam-diam, ya, karena Aisyah curiga Nabi mau kemana. Ya, ini giliranku kok malam-malam keluar. Aisyah mengatakan begitu, mau kemana ini suamiku? Gitu, ya. Ya, itulah perempuan. Padahal terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tahunya Nabi ke kuburan, ke makam baki, mendoakan orang yang penduduk baki yang meninggal di kuburan baki. Ya, nah, ini satu dalil bahwa kita boleh mendoakan orang-orang yang sudah mati di atas kuburnya dengan syarat jangan menghadap si mayat, jangan menghadap kuburan, tapi menghadap Ka'bah. Allah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah, kalau misalnya dia lagi nih.